Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kembali kita masih diberikan kenikmatan yang besar, nikmat untuk menuntut ilmu agama, belajar agama Islam, terutama pembahasan yang sangat penting untuk kita pelajari, masalah tauhid. Karena tauhid adalah tujuan Allah itu menciptakan jin dan manusia. Sejatinya tujuan hidup manusia dan jin di dunia adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan tauhid itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan kita mempelajari apa itu tauhid. Karena ilmu itu didapatkan dengan belajar. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ilmu bitta'allum." Sesungguhnya ilmu didapat dengan belajar, wal hilmu bitahallum, dan adab yang baik, kepribadian atau perangai yang mulia didapatkan dengan at-tahallum, pembiasaan. InsyaAllah kita sudah di akhir-akhir dari pembahasan kitab tauhid, sudah beranjak atau masuk pada bab yang ke-62-63. Bab terakhir nanti bab 66. Tinggal sedikit kita menyelesaikan kitab tauhid. Ini adalah nikmat yang besar. Dan juga nanti setelah selesai kita rekap ulang, kita ringkas, sehingga kita bisa menyimpulkan poin-poin penting dari masalah tauhid dan syirik tersebut. Malam ini kita akan membagi menjadi dua segmen. Bagian pertama adalah melanjutkan pertemuan yang kemarin tentang janji dan sumpah. Kemudian bagian yang kedua adalah lanjut pada bab 64. Janji dan sumpah nanti bab 62 dan 63. Sebagaimana yang sudah kita singgung, masalah janji ini masalah yang selalu kita lakukan. Kita itu sering berjanji. Baik kita ucapkan dengan kata janji ataupun tidak. Kalau kita sudah mengatakan kepada seseorang kita akan melakukan suatu hal, maka itu sudah dianggap dengan janji. Adapun sumpah, maka sumpah harus ada lafaz sumpahnya. Demi Allah, demi yang telah mengutus Rasulullah atau demi sifat-sifat Allah yang maha agung. Nah, itu sumpah. Itu lebih kuat lagi kalau diiringi dengan sumpah. Kita sudah membahas kemarin masalah sumpah, bahwasanya sumpah itu kalau kita sudah lakukan maka dilarang kita melanggar sumpah. Tapi kalau sumpah itu sudah dilanggar, wajib untuk membayar kafarah. Memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin atau memerdekakan budak, nah itu bisa dipilih salah satunya. Kalau tidak mampu tiga-tiganya, baru beralih kepada pilihan yang kedua, yaitu puasa 3 hari berturut-turut. Lafadz sumpah ini kalau sudah diucapkan maka dia terwujud. Kemarin kawan nanya masalah sumpah jabatan, katanya kan kalau diucapkan dengan lafadz demi Allah maka itu terwujud sumpahnya itu, dan harus dijaga sumpah tersebut, harus dijaga. Kalau tidak dijaga maka berarti dia telah melanggar sumpah, harus dia bayar kafarahnya. Apalagi kalau orang yang tidak memahami substansi masalah, dia bersumpah, tapi dia enggak paham apa yang dia ucapkan, tetap dia itu dianggap bersumpah dan harus membayar kafarah jika dilanggar. Nah, kita lanjut sekarang bab 52. Bab 62. 62 ini lebih menekankan kepada masalah perjanjian. Masalah janji. Dalam hal janji, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayatul munafiki salasun, ciri orang yang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, jika dia bicara maka dusta. Bicara yang dusta adalah bicara yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, itu dusta. Kalau dia berbicara sesuatu ternyata kenyataannya berbeda dengan yang dia ucapkan, itu dianggap dusta. Itu sifat orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji maka dia selisihi janjinya. Nah, ini pembahasan kita. Jika berjanji maka dia selisihi janjinya. Wa idza tumina khana, jika diberikan amanah maka dia berkhianat terhadap amanah tersebut. Ini kata Rasul merupakan ciri-ciri orang munafik. Menyelisihi janji adalah ciri orang munafik. Karena orang yang beriman mereka pasti menjaga janji mereka. Itu ciri khas orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu mengerti benar bahwasanya setiap ucapan pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yulfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun adid. Tidaklah satu ucapan diucapkan oleh seseorang kecuali ada malaikat yang mencatat. Semua ucapan itu akan dicatat oleh malaikat. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia bicara yang baik. Kalau tidak, maka diam. Nah, ini ciri orang yang beriman. Orang yang beriman itu menjaga ucapannya, tidak mudah mengobral janji. Jangan biasakan sukena janji-janji. Itu bukan kepribadian orang yang beriman. Tidak usah janji. Kalau kita tidak mampu menempatinya, tidak usah janji. Karena kita dituntut untuk menunaikan janji tersebut. Ini harus kita camkan benar-benar. Karena disitulah kepribadian orang yang beriman terbedakan dengan kepribadian orang yang munafik. Orang munafik itu biasa saja kalau dia menyelisihi janji yang sudah dia ucapkan sendiri. Kita masuk kepada dalil yang pertama. Dalil yang pertama, beliau menyebutkan surat An-Nahl ayat 91. An-Nahl ayat 91. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah jika kamu berjanji. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah setelah kamu mengucapkannya. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Dan kamu sudah menjadikan Allah itu sebagai jaminan. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ayatnya mengatakan di sini, kalau seseorang sudah berjanji, maka wajib dia tunaikan. Apabila janji itu diiringi dengan sumpah, maka lebih kuat lagi untuk ditunaikan. Apabila ditambah lagi menjadikan Allah sebagai saksi. Jadi ada 3 poin di sini disebutkan dalam satu ayat ini. Pertama, masalah janji. Yang kedua, mengikatnya dengan sumpah. Yang ketiga, menjadikan Allah sebagai jaminan. Aku berjanji dan Allah sebagai saksinya, Allah sebagai jaminannya. Nah, itu maksudnya. Jadi pertama, dia berjanji biasa saja. Yang kedua, dia berjanji diiringi dengan sumpah. Demi Allah nanti aku datang. Itu janji yang diiringi dengan sumpah. Yang ketiga, diiringi dengan Allah sebagai saksi, Allah sebagai jaminan. Nah, berarti 3 hal di sini. Perhatikan. Allah mengatakan, tunaikanlah janji kalian jika kalian berjanji. Jika kalian iringi dengan sumpah, jangan dibatalkan. Masuk pembahasan sumpah yang kemarin. Waqad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Apalagi kalian menjadikan Allah sebagai jaminan, sebagai saksi atas janji kalian, maka itu lebih kuat lagi untuk kita tunaikan. Jadi contoh, insyaallah nanti aku datang, Allah sebagai saksi. Nah, kalau kita mengucapkan Allah sebagai saksi, itu lebih kuat lagi. Jadi poinnya begini, janji itu bentuknya kalau kita mau bagi-bagi sebenarnya janji satu saja. Janji pertama, janji kita ucapkan biasa saja. Nanti aku ke situ, nanti aku gini begini, intinya janji biasa saja. Yang kedua, janji yang kita ucapkan diiringi dengan sumpah. Yang ketiga, janji yang kita ucapkan dan menjadikan Allah sebagai saksi. Janji yang pertama, kita berjanji ingin lakukan sesuatu, maka kita langgar. Ini masuk dalam hadis yang tadi kita baca. 3 ciri orang munafik, kalau dia berjanji maka dia selisihi. Ini masuk yang pertama, masuk hadis yang pertama tadi. Yang kedua, dia janji dan menjadikan Allah sebagai saksi. Ini masuk dalam ayat ini. Masuk dalam ayat ini. Jika kalian jadikan Allah sebagai saksi, maka ini dosanya lebih besar lagi. Menyelisihi janji secara biasa, ini dosanya besar. Dan menyelisihi janji yang kita jadikan Allah sebagai saksi, ini dosanya lebih berat lagi. Yang ketiga, janji kita ucapkan ada sumpah di situ. Nah, kalau ada sumpah, kemudian kita tidak tunaikan janji itu, berarti ada konsekuensi membayar kafarah. Sepahami? Sehingga? Janji biasa yang kedua, menjadikan Allah sebagai jaminan. Misalnya kita orangnya kurang akrab dengan kita, terus dia datang nak minjam duit, kan kurang percaya. Gimana caranya biar percaya? Ada barang gadai, barang gadai sebagai apa? Sebagai jaminan. Nah, orang kalau dia berjanji, kan orang kurang percaya. Gimana mau orang percaya? Beri jaminan. Apa jaminannya? Nah, jaminannya Allah sebagai jaminan. Waqad ja'altumullaha kafila. Kalian menjadikan Allah sebagai jaminan. Aku berjanji nanti begini, Allah sebagai saksi, Allah sebagai jaminan. Lebih kuat enggak? Lebih kuat. Kalau ini diselisihi masuk dalam hadis tadi itu. Masuk dalam hadis ciri orang munafik. Nah, jika dia berjanji maka dia selisihi. Kalau yang kedua ini, kalau ini saja termasuk ciri orang-orang munafik, berarti ini dosanya lebih berat lagi. Dosanya lebih berat lagi. Kenapa? Karena dia sudah memakai nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah diiringi dengan sumpah. Demi Allah, aku berjanji begini-begini. Ini contohnya, demi Allah, aku berjanji. Nah, ini mirip dengan sumpah jabatan. Ya kan? Dia berjanji dan ada nama Allah di situ. Nah, kalau di sini berarti kalau dilanggar ada yang namanya kafarah sumpah. Kafarah sumpah. Jadi bukan sekedar dosa saja. Kalau di sini kan sekedar dosa, dosa ini. Kalau di sini kalau dilanggar ada kafarahnya. Bisa dipahami? Nah, kami ngajar di pondok pun sian sumpah jabatan. Berat. Apalagi pakai nama Allah Subhanahu wa taala, berat. Ya, kita yang belajar di pondok gitu kan ngajar, enggak ada sumpah jabatan. Jadi kalau diselisih ya selisih biasa. Tapi kalau buat nama Allah ada kafarah sumpah. Apa tadi kemarin? Beri makan 10 orang miskin atau beri pakaian 10 orang miskin atau memerdekakan budak. Kalau enggak mampu tiga-tiganya, baru yang keempat yaitu puasa 3 hari berturut-turut. Nah, ini konsekuensinya. Kenapa ini dibahas dalam kitab Tauhid? Kenapa ini dibahas dalam kitab Tauhid? Ya, dua masalah ini, seorang yang bertauhid kepada Allah pasti mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bawa-bawa nama Allah, kita harus mengagungkan nama Allah. Jangan boleh main-main, enggak boleh main-main dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita ucapkan nama Allah, jadi konsekuensinya kita harus menjaga itu. Itulah seorang yang bertauhid. Itu makna dari ayatnya. Jadi Allah di situ memerintahkan untuk menunaikan janji. Jadi kata Allah wa'aufu. Wa'aufu itu fi'il amr. Tunaikanlah fi'il amr. Al-aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal dari perintah maka hukumnya adalah wajib. Selesai dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua. Dalil yang kedua cukup panjang di sini. Dari Buraidah, dia berkata Rasulullah SAW, jika mengangkat seorang amir atas pasukan atau syariah, mengirim pasukan atau syariah. Jadi dalam perang itu ada istilah, dua istilah, perangnya syariah dengan perangnya ghazwah. Perang itu dalam sejarah ada dua perang. Yang pertama namanya ghazwah, yang kedua syariah. Nampak kasih teh? Nampak kasih? Ghazwah. Hai, ghazwatul badar, ghazwah Uhud. Nah, kenapa disebut ghazwah? Karena di situ ada Rasul. Jadi ghazwah itu ada nabi, ada nabi. Jadi namanya ghazwah Badar, ghazwah Uhud. Ada nabi di situ ikut, ghazwah Tabuk. Kalau syariah enggak ada nabi di situ. Nah, itu bedanya. Nah, di sini Rasul mengirim syariah, berarti Rasul enggak ikut serta. Beliau enggak ikut serta di situ. Apa wasiatnya? Beliau mewasiatkan bertakwa kepada Allah. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya di atas ilmu. Itu artinya takwa. Kalau kita perumpamakan, takwa itu ibaratkan orang yang berjalan, di jalan itu banyak duri, kace, paku dan apa? Gangguan-gangguan yang banyak di jalan. Kalau kita berjalan di atas duri, paku dan semisalnya, apa yang kita lakukan? Melangkah sigi-sigi, pelan-pelan, ya kan? Dan mungkin langsung rancak, beracak-acak, dan mungkin. karena akan tertusuk kita nanti. Itulah hakikat orang yang bertakwa, dia melangkah dalam kehidupan itu penuh kehati-hatian. Jadi gambarannya takwa itu gampang, ibaratkan kita berjalan di situ paku kace, kita akan hati-hati melihat dulu, kalau enggak ada baru kita jatuhkan kaki. Nah itu orang yang bertakwa. Kemudian Rasul juga mewasiatkan untuk berbuat baik kepada kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, "Uhzu bismillah." Berperanglah dengan nama Allah. Maksudnya dua, berperang dengan nama Allah, maksudnya dua. Satu maksudnya dengan nama Allah yaitu minta tolonglah kepada Allah, isti'anah. Berperanglah dengan memohon pertolongan kepada Allah. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua, berperang dengan nama Allah adalah mulailah dengan mengucapkan bismillah. Syirwami? Hah? Jadi, berperanglah dengan nama Allah, satu, minta tolonglah kepada Allah, isti'anah. Yang kedua, mulailah dengan mengucapkan bismillah, dan dua-duanya bisa dipakai. Dalam melakukan sesuatu, kita minta tolong kepada Allah dan mengucapkan bismillah dalam segala hal yang baik-baik. Jangan nyuri kita bilang bismillah. Bismillah. Wah, habis orang-orang. Nah, bismillah itu untuk hal yang baik-baik. Kemudian fi sabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah ini maknanya dua juga. Di jalan Allah maknanya dari niat kita. Niat melakukan sesuatu adalah karena Allah. Man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjihad tujuannya agar kalimat Allah itu tinggi, itulah jihad fi sabilillah. Itu secara niat. Berjihad fi sabilillah, satu secara niat karena meninggikan agama Allah. Yang kedua, berjihad fi sabilillah secara amal perbuatannya, prakteknya. Bagaimana prakteknya? Sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Makna fi sabilillah enggak semuanya itu fisabilillah. Orang demo dia mengatakan kami ikhlas ingin meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara praktek itu bukan fisabilillah karena tidak sesuai dengan syariat Allah. Jihad yang disebut jihad fisabilillah, satu karena Allah, yang kedua prakteknya sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari fisabilillah. Qatilu man kafara billah. Perangilah orang yang perangilah orang yang kafir kepada Allah. Ughzu wala taghullu, berperanglah dan jangan gulul. Gulul ini mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Gulul mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Mendalam keraje di perusahaan di mana-mana, gulul itu dapat tips di luar gaji utama. Anda perhatikan itu ya. Gulul itu tips di luar gaji utama. Kita bekerja di sebuah instansi. Karena kita bekerja di situ, kita dapat tips. Kalau kita tidak kerja di situ, enggak bakalan dapat tips. Ngapain yang dapat duit? Karena kerja di situ. Contoh paling gampang, orang kerja di hotel. Dia sebagai cleaning service. Dipanggil untuk belikan minuman di luar. Kenapa dipanggil untuk belikan minuman? Karena dia sebagai cleaning service. Pahami? Setelah balik dia dikasih duit, dikasih tips. Nah, apa hukum duit tipsnya? Hukum duit tipsnya itu apa? Dia dapat duit di luar gaji pokok. Gaji pokoknya kan dah ada. Cuman dapat tips di situ dia. Apa hukum tipsnya ini? Duit tips itu adalah duit yang dia dapatkan karena bekerja di situ. Kalau dia tidak kerja sebagai cleaning service, dapat nggak duit tips? Dapat nggak? Tidak dapat. Nah itu hukumnya gulul. Kasusnya sama dengan mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Syirbamei. Sekiran. Tidak boleh ngambil situ. Kalau kita sudah dapat gaji pokok, tidak boleh dapat tips. Antum yang pahamlah profesi antum masing-masing, ya kan? Kadang-kadang mengerjakan sebuah proyek dapat tips. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu? Selesaikan dengan pimpinan. Tanya keputusan pimpinan. Kata pimpinan, duit tips itu silakan antum ambil, itu bebas, halal. Jadi ibaratkan panglima perang sudah mengatakan ambil, gitu. Tapi kalau panglima perang mengatakan deep tips tidak boleh diambil, ya sudah nggak boleh diambil. Jadi tanya status duitnya itu, ditanya kepada pemimpin, gimana status duitnya ini, boleh nggak diambil? Kalau boleh sudah ambil, kalau nggak boleh maka tidak boleh diambil. Cuman kalau instansi pemerintah, kita disebut pegawai yang punya perusahaan, ya bukan kepala sekolah, pahami? Yang punya perusahaan bukan kepala sekolah, bukan kepala polisi, yang punya itu pemerintah. Kalau kita ingin dapat duit tips, yang ditanya ya presiden atau bupati, bisa dipahami? Tapi kalau perusahaan itu punya seseorang, ya sudah tanya dia, karena dia punya perusahaan. Kalau di pondok pesantren, yang punya pondok adalah mudir, ketua yayasan, dia yang ngambil keputusan. Tapi kalau bekerja di instansi pemerintah, anak kasih garis bawah ya, di instansi pemerintah berarti yang punya perusahaan siapa? Pemerintah, bukan kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan ambil, itu bukan hak kepala sekolah, karena kepala sekolah juga digaji. Bukan kepala sekolah yang gaji kita. Sama dengan ketua polisi, paham ya? Polisi bukan dia yang menggaji, dia digaji juga. Jadi keputusan harus dari atasan, yaitu orang yang menggaji. Nah, ini yang anak kasih catatan penting. Di sini Rasul mengatakan jangan mengambil bulul, harta bulul jangan diambil. Kemudian wala taqdiru, dan janganlah berkhianat. Nah, ini poinnya. Dalam perang saja yang Rasul katakan al harbu khid'atun. Perang itu adalah khianat, kata Rasul. Perang adalah siasat. Simbula-mbulaan boleh. Tapi di sini Rasul katakan jangan berkhianat. Maksudnya apa? Nah, maksudnya ketika sudah ada perjanjian, enggak boleh berkhianat. Ini dalam perang loh. Yang perang dikatakan boleh simbula-mbulaan itu boleh. Tapi kalau sudah ada perjanjian, itu diharamkan berkhianat. Apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari sesama muslim, udah ada perjanjian, udah jelas diucapkan dengan jelas, masih kita hianati, nah itu kasusnya berarti keimanannya dipertanyakan. Keimanannya dipertanyakan. Jadi di sini kalau kita lihat perang itu ada tiga kondisi. Dalam perang itu ada tiga kondisi. Satu, ada perjanjian. Tidak ada perjanjian sama sekali. Tidak ada perjanjian sama sekali. Maka wajib untuk memerangi mereka. Setelah didakwahi dan disuruh membayar jizyah, mereka enggak mau. Jadi pertama kan didakwahi, yang kedua diminta bayar jizyah, tapi mereka enggak mau. Ya sudah, diperangi. Kalau tidak ada perjanjian. Kalau ada perjanjian, lanjut yang kedua. Yang kedua, ada perjanjian di antara mereka. Misalnya perjanjian gencatan senjata misalnya kan. Nah, di situ tidak boleh memerangi. Yang pertama tadi enggak ada perjanjian, maka diperangi. Yang kedua, kalau tidak ada perjanjian baru boleh berkhianat karena enggak ada perjanjian. Yang ketiga, ada perjanjian tapi khawatir mereka itu berkhianat. Ada perjanjian tapi khawatir mereka akan berkhianat, maka dikabarkan kepada mereka, kami memutus perjanjian, tidak ada lagi perjanjian antara kita. Jadi dikabarkan, tidak memutus diam-diam. Dalam Islam sudah diatur masalah seperti itu. Jadi di sini Rasul mengatakan jangan berkhianat, walaupun ini dalam kasus perang. Kalau sudah ada perjanjian tidak boleh dikhianati. Ini penting untuk kita ingatkan, karena kita ini seorang muslim, kalau sudah berjanji tidak boleh kita khianati. Itu akan tetap dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tumasilu, dan jangan memutilasi. Apa hukum memutilasi? Mutilasi itu tidak boleh jika musuh tidak memutilasi. Maksud di sini adalah jangan memutilasi kalau musuh tidak memutilasi. Tapi kalau musuh memutilasi, maka kita tidak masalah memutilasi juga. Ini penjelasan Syekh Utsaimin. Dalilnya mana? Famani atada alaikum fa'tadu bimisli ma atada alaikum. Jika kalian itu disakiti, balaslah yang semisal. Kalau kalian tidak membalas semisal, berarti kalian itu lemah. Kalau kalian dimutilasi, mutilasi juga mereka. Itu maksudnya. Tapi kalau mereka tidak memutilasi, tidak boleh mutilasi. Paham ya? Jadi tidak boleh memutilasi bukan secara umum, tapi dikhususkan jika musuh tidak memutilasi. Kalau mereka memutilasi, balas juga sebagaimana yang mereka lakukan. Wala taqtulu walidan, dan jangan bunuh anak-anak. Yang semisal anak-anak adalah perempuan, orang tua yang tidak ikut berperang. Kita ambil faedah di sini. Jangan bunuh anak-anak. Berperang di dalam Islam tujuannya bukanlah agar mereka masuk Islam. Berperang di dalam Islam tujuannya untuk menjaga agama. Kenapa? Kalau kita katakan berperang di dalam Islam tujuannya agar mereka masuk Islam, harusnya misalnya ada perempuan yang enggak ikut berperang, kita suruh masuk Islam, masuk Islamlah kamu. Ternyata mereka enggak mau masuk Islam, dibunuh enggak? Dibunuh enggak? Orang tua tetap dia di atas agamanya, enggak mau masuk Islam, dibunuh enggak? Enggak dibunuh, berarti tujuan perang bukan agar mereka masuk Islam. Tujuan perang untuk menjaga agama. Anak-anak, perempuan dan orang tua tidak membahayakan agama. Dan bahkan mereka bisa didakwahi dan masuk Islam. Jadi itu mindset kita, perang itu untuk menjaga agama, bukan memaksa orang masuk Islam. Sehingga jangan bunuh anak-anak, kata Rasul, walaupun mereka enggak mau masuk Islam, enggak boleh dibunuh. Karena tujuannya menjaga agama, bukan untuk memaksa mereka masuk Islam. Nah, jika kalian bertemu musuh, maka serulah mereka kepada tiga hal. Pertama, serulah mereka untuk masuk Islam. Jika mereka setuju, maka tahanlah diri kalian, jangan sakiti mereka. Lalu setelah mereka masuk Islam, suruhlah mereka untuk pindah. Pindah ke negeri muhajirin. Pindah ke negeri muhajirin. Apa maksud negeri muhajirin di sini? Di Madinah? Nah, maksud ulama ini dua. Orang yang masuk Islam disuruh pindah ke negeri muhajirin, maksudnya dua. Pertama, maksudnya adalah Madinah saat itu, saat Rasul hidup. Yang kedua adalah negeri muhajirin secara umum. Negeri yang di situ dia bisa belajar bersama kaum muslimin. Kata Syekh Simin, yang lebih tepat negeri muhajirin secara umum, bukan cuma Madinah saja. Jadi kalau seorang itu sudah masuk Islam, dia disuruh hijrah dari tempat asalnya menuju tempat yang dimana dia bisa belajar Islam dengan benar. Tidak boleh tinggal di tempat asalnya. Kabarkan kepada mereka, jika mereka melakukan hal tersebut, maka mereka memiliki hak dan kewajiban seperti orang Islam pada umumnya. Sama hak dan kewajibannya. Tapi mereka jika tidak mau pindah, maka mereka seperti orang-orang badui dari kalangan muhajirin. Dan hukum Allah berlaku atas mereka. Dan mereka tidak mendapatkan ghanimah atau fai, harta rampasan perang, sedikit pun kecuali jika mereka ikut berjihad. Kemudian Rasulullah mengatakan, jika mereka tidak mau masuk Islam, maka suruhlah mereka bayar jizyah. Bayar jizyah. Jizyah bahasa kita upeti. Dalam ayatnya Allah mengatakan hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Sampai musuh-musuh Islam membayar jizyah an yadin dengan tangan. Maksudnya adalah dengan tangan, yaitu mereka ngasihkan dengan tangan sendiri, enggak usah lewat pembantu. Langsung ngasihkan dengan tangan sendiri, wahum shogirun, dalam keadaan mereka itu hina, rendah. Mereka bayar jizyah harus lebih rendah kondisinya dari kaum muslimin. Itu maksudnya. Jadi memang disuruh mereka merendahkan diri mereka, enggak usah menganggap diri mereka tinggi seakan-akan kita yang minta sedekah, enggak ada dalam Islam. Mereka bayar jizyah, mereka harus hina dan rendah di hadapan kaum muslimin. Itu maksud Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jika mereka tidak mau bayar jizyah, maka mohonlah pertolongan kepada Allah, perangilah mereka. Jadi tiga pilihannya, masuk Islam kalau enggak mau, bayar jizyah kalau enggak mau juga, barulah diperangi. Kalau tidak ada perjanjian damai di situ, tidak ada perjanjian gencatan senjata. Jika kalian itu mengepung sebuah tembok, lalu mereka ingin agar kalian berbuat apa, menentukan keputusan sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka janganlah kalian katakan atau kalian lakukan itu keputusan Allah dan Rasulnya. Walakin ij'al lahum dhimmataka wa dhimmata ashabika fa innakum an takfuru dimamakum wa dhimmata ashabikum ahwan min an takfuru dhimmatallahi wa dhimmata nabiyikum. Karena kalian menyelisihi perjanjian atas kalian sendiri itu lebih ringan daripada kalian menyelisihi perjanjian yang kalian katakan ini perjanjian kita dan Allah sebagai saksi. Nah, itu tadi kita katakan, ini perjanjian kita dan Allah sebagai saksinya, Allah sebagai jaminannya. Jika kalian selisihi yang Allah sebagai jaminan, ini lebih berat dosanya, kata Rasul, daripada kalian menyelisihi janji yang kalian buat sendiri. Nah, ini di pembahasannya. Jadi kita kalau berjanji mengatakan Allah sebagai saksi, kemudian diselisihi, ini lebih berat. Makanya Rasul larang, jangan kalian buatlah di situ ada perjanjian Allah dan Rasulnya, kemudian kita selisihi. Ini dosanya lebih berat, kata Rasul. Wa idza hasarta ahla hisnin, jika kalian itu mengepung sebuah penduduk, kemudian mereka ingin kalian berbuat sesuai dengan hukum Allah, jangan kalian lakukan. Tapi lakukanlah sesuai dengan hukum yang kalian ambil sendiri, yaitu yang diambil oleh pemimpin perang kaum muslimin. Jadi pemimpin kaum perang kaum muslimin mengatakan ini keputusan yang saya buat sesuai yang saya pahami dari Al-Quran dan Sunnah. Misalnya, ini yang dipilih Syaimin. Syaimin mengatakan memberikan sebuah keputusan, sebuah hukuman dari Al-Quran dan Sunnah, yang lebih bagus ucapannya adalah ini hukum yang saya ambil sesuai yang saya pahami dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan mengatakan ini keputusan Allah dan Rasulnya. Nah, ini jangan. Tapi sesuai yang pahami dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu dalilnya panjang. Tapi intinya tadi, apabila sudah berjanji walaupun dalam kondisi perang, maka tidak boleh menyelisihi janji atau berkhianat. Kemudian apabila berjanji dan disebutkan Allah sebagai saksi, maka dosanya lebih berat lagi kalau diselisihi. Makanya jangan main-main dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti poinnya itu. Selesai bab 62. Lanjut bab 63. Bab 63, bersumpah atas nama Allah untuk menyebutkan sebuah kejadian, untuk menentukan sebuah kejadian. Jadi ketika kejadian, demi Allah beginilah terjadinya nanti, demi Allah terjadinya begini nanti. Nah, itu sumpah dengan nama Allah. Dalilnya dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, qala rajulun, seorang laki-laki berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Lalu Allah pun mengatakan, siapa yang mendahuluiku dalam membuat keputusan tersebut bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, inni qad ghafartu lahu wa ahbabtu amalaka, aku sudah mengampunkan dosanya dan aku hapuskan dosa semua amalanmu. Jadi ini kisahnya, ada dua orang laki-laki, kemudian yang satunya soleh, yang satunya ahli maksiat. Yang soleh ini terus berdakwah, mendakwahi saudaranya, bertobatlah kepada Allah. Enggak pernah dia mau mendengar dakwah tersebut. Sampai kekapak-kapaan kehabisan cara, maka yang soleh pun mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampunkan dosamu. Ucapannya demi Allah tadi, dia bersumpah atas nama Allah, Allah tidak akan mengampunkan dosanya, ini mendahului takdir. Mendahului takdir. Ketika dia mengucapkan hal tersebut, maka Allah mengatakan, qad ghafartu lahu, aku mengampunkan dosa ahli maksiat itu. Allah wafatkan dulu dia, Allah wafatkan dua-duanya. Kemudian Allah mengatakan, aku ampunkan dosa si fulan itu dan aku hapus semua amalanmu. Jadi dia bersumpah untuk memastikan kejadian sesuatu. Jadi kasusnya adalah bersumpah dengan nama Allah untuk memastikan kejadian sesuatu, apa hukumnya. Nah, dibagi menjadi tiga kondisi. Pertama, dia bersumpah dengan nama Allah atas hukum yang sudah jelas. Yang kedua, dia bersumpah karena husnuzon yang kuat. Yang ketiga, karena ujub. Bersumpah dengan nama Allah dengan nama Allah untuk memastikan terjadinya sesuatu. Satu, sesuatu yang sesuai dengan syariat Allah. Yang kedua, karena harapan dan husnuzan yang besar pada Allah. Yang ketiga, karena ujub akal yang pendek atau sekedar semangat. Semangat. Nah, di sini ada tiga bentuk. Pertama, dia bersumpah sesuai dengan syariat Allah. Contoh, demi Allah, hari kiamat itu benar adanya. Hari kiamat benar enggak? Oh. Demi Allah, semua ucapan kita pasti ditanya oleh Allah. Betul enggak? Betul. Maka ini hukumnya boleh. Bahkan ini berangkat dari keimanannya yang kuat terhadap hal tersebut. Demi Allah, kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Dan semua yang kita lakukan akan dipertanyakan oleh Allah. Ini boleh, karena sesuai dengan syariat Allah. Yang kedua, harapan yang kuat, husnuzon yang tinggi, luar biasa. Nah, ini boleh, tapi dengan syarat dilakukan oleh wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang betul-betul imannya kuat, orang-orang yang soleh. Dalam kasus nanti kita bacakan dalilnya. Ini boleh, tapi harus dilakukan oleh orang yang keimanannya kuat. Bukan sembarangan, asal ngangak. Bahasa gitu ya. Demi Allah, aku maunya begini. Aha. Tapi kalau yang mengucapkan wali Allah betul-betul yakin, husnuzon kepada Allah, pasti terjadi, nah ini boleh. Contohnya adalah, As'asa akbar, dit timuraini, gimana dalilnya Pak? Nah? Lau aksama Allah ila abarah. Ada orang yang rambutnya kusut, acak-acakan, kemudian berdebu. Dia cuma punya dua kain. Kalau dia ngetuk rumah seseorang, assalamualaikum, ngape nak minang? Mundi nak minang anak orang, tidak ada yang mau, tidak ada laku. Kenapa? Kusut, miskin. Lau aksama Allah ila abarah. Demi Allah, aku maunya begini. Maka Allah akan tunaikan doanya tersebut. Dia bersumpah dengan nama Allah, pasti terjadi. Nah, itu menunjukkan dia ini wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang betul-betul soleh, kalau dia bersumpah dengan keyakinan, ini boleh. Jelas ya? Yang ketiga, kan dia mengatakan apa? Demi Allah, engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Atas dasar apa? Atas dasar ujub dengan amalannya, akalnya yang pendek, kemudian modal semangat dalam dakwah. Karena orang enggak mau nerima dakwahnya, demi Allah, Allah enggak akan beri kau hidayah sampai mati. Nah, itu yang kita bahas masuk dalam kasus yang ketiga. Jelas ya? Kemudian Allah wafatkan mereka berdua, lalu Allah katakan, si fulan yang kau katakan tidak aku ampuni, aku ampunkan seluruh dosanya. Dan engkau, maka aku hapuskan semua pahalamu. Jadi, dasarnya apa dulu? Dia dasarnya ujub. Akalnya pendek. Enggak berpikir panjang. Dia mendahului keputusan Allah. Yang berhak memberikan hidayah dan kesesatan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tugasnya berdakwah saja. Maka tidak boleh gampang-gampang memvonis, apalagi dengan membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kasus yang dibahas ini yang mana? Yang ketiga. Yang dibahas yang ketiga. Kalau dua ini boleh, tapi yang ini untuk wali Allah. Nah, dalil yang tadi cek habis. Pas. Sutray. Habis nih. Kita teruskan. Tadi kasus yang kedua tadi adalah bersumpah dengan nama Allah atas dasar husnuzon, harapan yang tinggi kepada Allah, keyakinan yang memang tinggi. Dalilnya adalah inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allahi la abarra. Dalam riwayat yang lain ruba as'a akbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarra. Yaitu berapa banyak orang-orang yang berdebu, kata Rasul, rambutnya acak-acakan, madfu'un bil abwab, kalau dia mengetuk pintu maka dia tidak dibukakan pintu, tertolak. Ingin melamar rumah orang tertolak, nak bertamu pun kena tolak. Law aqsama 'ala Allahi la abarra, kalau dia bersumpah atas nama Allah pasti Allah kabulkan sumpahnya. Tadi yang kasus kedua adalah dia bersumpah, contohnya adalah kisah Rubayy bin Nazar adalah bibinya Anas dari Malik, dari Anas bin Malik. Saat itu bibinya Anas bin Malik ini mematahkan gigi, Rubayy ini mematahkan gigi seorang wanita. Jadi ada Rubayy namanya, dia mematahkan gigi seorang wanita. Rubayy ini bibinya Anas bin Malik. Keluarga besar Rubayy telah mencoba minta maaf kepada orang tersebut mematahkan gigi. Orang yang matahkan gigi dikisos. Apa kisosnya? Dipatahkan juga giginya. Maka keluarga Rubayy minta maaf kepada keluarga yang dipatahkan giginya untuk dibayar diat saja. Gigi mun patah ya, diatnya nelupa. Pakai unta juga. Ada yang gigi 100 ekor unta, ada yang cuma setengah, ada yang sepertiga. Gigi, jenggot-jenggot ini, jenggotnya. Jenggot mun dipotong berapa diatnya? menyurang sengaja yang motong jenggot antum eh, berapa lagi dietnya? 100 ekor unta. Jenggot ini 100 ekor unta. Terus sengaja dipotong. Tangan, ada dietnya tiap jari ini berapa unta ini? Nah, hidung, telinga. Setiap anggota badan itu punya diet. Dietnya pakai unta, banyak jumlahnya. Nah, di sini dia matakan gigi. Minta maaf, bayar diet saja, enggak usah pakai kisos, enggak mau keluarganya. Lalu Rasul pun memutuskan, ya sudah, dia harus dikisos, diputus juga giginya, dicabut juga giginya. Kemudian seorang sahabat mengatakan, Anas bin Nadhr mengatakan, ya Rasulullah, atuksar thaniyatur rubayyah, rubayyah, apakah giginya Rubayyah harus dipotong? Enggak setuju dia. Kemudian la walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, dia bersumpah demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, la tuksar saniyatuha, jangan potong giginya. Dia bersumpah untuk memutuskan suatu kejadian, ya kan, sumpah ini, tapi sumpah yang dia lakukan atas dasar husnuzon kepada Allah, betul-betul yakin kepada Allah itu tidak akan terjadi. Kemudian Rasul mengatakan, ya Anas, kitabullah al-kisos, kisos adalah kitab Allah, ketika sudah ditetapkan maka kisos harus terjadi. Ternyata tidak lama kemudian keluarganya yang dipatahkan giginya pun memaafkan, ya sudah dimaafkan. Nah, sumpah Anas tadi terwujud gak? Terwujud, karena dia wali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang boleh bersumpah tersebut harus wali Allah. Yang terlarang tadi, kalau bersumpah atas nama Allah, atas dasar ujub. Kemudian yang terakhir, bab 64, masalah syafaat. Ada seorang Arab Badui, di saat Rasul itu berkhutbah gitu kan, kemudian mereka pun datang, wahai Rasulullah, kami sudah capek katanya, kemudian kelaparan sudah merajalela, harta pun sudah habis karena kering, tidak turun hujan. Maka dia pun mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi Allah, fa inna nastasfi' billah 'alaika wa bika 'ala Allah. Ada dua kalimat. Nastasfi' billah 'alaika wa bika 'ala Allah. Ucapan pertama, nastasfi' billah 'alaika, kami jadikan Allah sebagai perantara. Allah sebagai perantara antara aku dengan engkau wahai Rasul, agar Allah bilang kepadamu untuk mendoakan kami. Paham? Kami jadikan Allah sebagai perantara agar Allah bilang kepadamu agar engkau mendoakan kami. Allah di mana letaknya? Makanya dicermati ini, ada dua kalimat di sini. Allah letaknya di mana? Di tengah-tengah. Di sini mereka, di sini Rasul. Allah di mana? Di tengah-tengah. Allah menjadi perantara agar bilang kepada Rasul untuk mendoakan mereka. Kalimat yang kedua, wabika Allah, kami jadikan engkau perantara antara kami dengan Allah agar engkau minta syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Nah, di sini Rasul kemudian mengatakan subhanallah, subhanallah. Apa maksud dari subhanallah? Subhanallah itu tanzihan, menunjukkan Allah itu maha suci atas apa yang mereka katakan. Rasul ingin mensucikan nama Allah. Kenapa? Karena ucapan mereka ini keliru. Sebagaimana kita kalau turun sabar, kita turun tanjakan mengucapkan subhanallah, kalau naik Allahu Akbar. Subhanallah itu kita mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha tinggi. Jadi di sini Rasul mengatakan subhanallah, mensucikan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan kalian itu salah, kalian itu keliru mengatakan hal tersebut. Kenapa? Nah, yang salah itu potongan yang ke satu. Yang kedua ini benar, yang pertama salah. Jadi ana jelaskan. Yang pertama dia mengatakan, kami jadikan Allah perantara antara kami denganmu agar Allah bilang kepadamu engkau berdoa untuk kami. Jadi nanti Allah itu bilang kepada Nabi Muhammad, doakan mereka. Allah sebagai perantara di tengah-tengah. Allah sebagai pemberi syafaat bagi mereka. Nah, ini merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena seakan-akan pemilik syafaat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Allah sebagai perantara saja. Ibaratkan perusahaan, si Joko punya perusahaan, si Andi memberi syafaat. Agar Joko ini mau menerima, Andi itu beri syafaat. Andi bilang ke Joko, Joko, terimalah si Fulan kerja di sini. Jadi Allah itu sebagai tengah-tengah perantara, bilang ke Rasul, doakan mereka. Nah, itu namanya menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilarang oleh Rasul. Adapun yang kedua, Nabi Muhammad yang sebagai perantara. Kami menjadikanmu perantara pemberi syafaat kami di sisi Allah agar engkau mendoakan kami kepada Allah sehingga Allah menurunkan hujan. Ucapan yang kedua ini benar. Jadi kasus ini dimasukkan ke dalam kitab tauhid apa? Sama, untuk menjaga kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid itu meninggikan Allah setinggi-tingginya. Tidak boleh kita menjadikan Allah perantara untuk melakukan sesuatu. Allah kalau ingin melakukan sesuatu, tinggal Allah perintahkan. Tinggal Allah perintahkan, enggak perlu jadi perantara-perantara. Tinggal Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita ingin meminta kepada Allah, mintalah langsung. Jangan jadikan Allah sebagai perantara. Adapun ini kan bahasa Arab. Kita kurang mempraktekannya. Kalau orang Arab biasa melakukan hal tersebut. Jadi intinya bab 64, tidak boleh kita menjadikan Allah sebagai perantara atas sesuatu, tapi kita langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama intinya adalah mengagungkan, meninggikan Allah setinggi-tingginya, meninggalkan segala macam hal yang bisa bermakna kita membuat tandingan untuk Allah. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Allah yang Maha sempurna atas segala sesuatu, tidak ada yang setara sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, subhanallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.